إن الحمد لله نحمده ورحمة ونستعينه الله ونستغفره وبركاته. ونعوذ بالله من شرور لله أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونستغفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat karunia-Nya, hidayah dan inayah-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, beraktivitas dalam keseharian kita. Semua ini merupakan rahmat dan karunia Allah Azza wa Jalla. Falillahi alhamdu awalan wa akhiran. Maka hanya milik Allah segala pujian pertama dan terakhir. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita insyaallah ta'ala masih pada bab tentang keutamaan pola hidup zuhud di dunia ini. Dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadis yang akan kita bahas insyaallah ta'ala ada hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi mankibayya فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظري الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظري المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. حديث رواه الإمام البخاري في dalam صحيحنا. Arti dan makna dari hadis ini dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, pernah Nabi sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku, lalu beliau berkata, beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia ini ibarat seorang asing, atau aw'abir sabil, atau seorang yang menyeberang, orang yang beristirahat dalam safarnya. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah dahulu Abdullah bin Umar beliau mengatakan radhiyallahu anhuma, apabila anda berada di sore hari, maka janganlah engkau menunggu datangnya pagi hari. Dan apabila engkau berada di sore hari, di pagi hari, maka janganlah engkau menunggu datangnya sore hari. Dan ambillah, manfaatkanlah saat sehatmu untuk saat sakitmu. Dan manfaatkanlah hidupmu untuk kematianmu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana diketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah orang yang paling mencintai umatnya. Apalagi para sahabatnya yang hidup bersama beliau. Yang berjuang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu pada setiap kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu membimbing umatnya, membimbing para sahabat beliau, baik secara kolektif maupun secara perorangan. Rasul alaihi wasallam orang yang paling mencintai umatnya, mencintai sahabatnya. Tidak ada manusia di muka bumi ini lebih mencintai umat mereka sebagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau dan kepada umat beliau. Maka kalau ada orang yang mendakwakan seakan-akan ada pahlawan di zaman kita ini yang lebih mencintai umat ini, ingin menjadikan mereka lebih berbahagia, lebih baik dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwasanya orang tersebut adalah pendusta besar. Orang tersebut adalah pendusta besar. Siapapun orangnya. Karena tidak ada orang yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mencintai umat beliau, yang sangat menginginkan kebaikan bagi umat beliau. Tidak ada yang melebihi beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada setiap kesempatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing para sahabat beliau yang juga merupakan bimbingan bagi umatnya. Karena agama Allah sampai kepada kita dan perantaraan para sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Sampailah kepada kita. Sampailah di negeri kita. Maka dari itu, kita melihat dalam hadis ini sebagai contoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma sambil memegang pundak Abdullah bin Umar, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, kun fid dunya ka'annaka gharib. Yani wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini ibarat seorang asing. Yang namanya orang asing itu tidak tinggal tetap di satu tempat. Ketika dia datang di satu tempat, dia akan kembali. Karena dia orang asing, bukan tempatnya di situ. Bukan negerinya. Sebagaimana dunia ini pun bukan negerinya orang-orang beriman. Negerinya kaum mukminin untuk mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Mendapatkan ridho Allah. Mendapatkan kehidupan yang kekal adalah di akhirat kelak. Makanya ungkapan para salaf, hubbul watani minal iman, cinta kepada negeri bagian dari iman, yaitu negeri akhirat. Negeri akhirat. Negerinya kaum mukminin, negerinya orang-orang beriman yang mendapatkan kesempurnaan kenikmatan dan berbagai macam jenisnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah sebaik-baik ciptaan Allah. Sebaik-baik makhluk Allah adalah orang-orang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim. Balasan bagi mereka di sisi Rabb mereka. Di sisi Tuhan mereka. Jannatu adnin adalah surga Aden. Tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Wadhalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itulah balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Maka negeri akhirat adalah negeri orang-orang beriman. Adapun dunia ini hanyalah sebagai tempat penyeberangan, tempat peristirahatan sejenak, kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi alaihi wasallam mengatakan pada Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini ibarat seorang asing au abirus sabil, atau seorang yang akan melanjutkan perjalanannya. Dia akan menyeberang. Dia datang di satu tempat, dia beristirahat, kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Itulah dunia bagi orang mukmin. Maka dari itu orang-orang beriman tidak diperintahkan, bahkan tidak dianjurkan sama sekali untuk cinta kepada dunia ini dan seisinya. Tapi ambillah dari dunia ini untuk seperlunya, untuk keperluan negeri akhiratnya. Ya. Betapa banyak manusia yang telah membangun istana-istana di dunia ini, tetapi toh mereka meninggalkan istana-istana itu. Berapa banyak manusia yang telah mengumpulkan harta dan jumlah yang besar, memiliki segala-galanya di dunia ini, semua itu mereka tinggalkan. Betapa banyak manusia yang pernah memiliki kekuasaan dan kekuatan di muka bumi ini, toh juga mereka menjadi lemah dan meninggalkan kekuatan itu. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dunia ini bukanlah tempat yang menjadi idaman bagi orang-orang beriman. Maka kita tidak boleh cinta kepada dunia. Harus tetap ada keinginan, kemauan, kesungguhan untuk kehidupan di negeri akhirat dengan beramal soleh, dengan beriman, dengan bersabar. Karena ujian-ujian yang dihadapi oleh kaum muslimin, oleh orang beriman di dunia ini adalah ujian-ujian yang berat. Ujian berupa kesenangan dan ujian berupa sesuatu yang tidak menyenangkan. Semuanya harus kita bersabar. Kita belum sampai dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ini masih jauh. Memerlukan ketabahan, kesabaran, kesungguhan, memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berdoa dan memohon kepadanya, memohon istiqamah di atas iman dan Islam, di atas Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas Islamnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam yang lainnya. Tapi Islamnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasul alaihi salatu wassalam ingatkan kepada umat beliau tentang dunia ini dan kehinaannya. Makanya beliau sampai wafatnya, beliau tidak meninggalkan sesuatu. Hidup dalam keadaan sederhana alaihi salatu wassalam. Karena beliau yakin akan akhirat. Dan janji Allah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah seyogyanya umat ini pun demikian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup seperlunya, yakni dengan apa menjadi kebutuhannya silahkan dia mencari, tetapi tidak berlebihan dan tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk dia tinggal selama-lamanya, tidak. Kemudian kata Abdullah bin Umar kepada, yakni kepada para sahabat dan kepada murid-muridnya, kata beliau, wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma yaqul, dan Allah dahulu Abdullah bin Umar mengatakan, beliau mengingat akan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, idza amsan absaita fala tantadhiri sabah. Apabila engkau berada di sore hari, engkau ingin berbuat satu amal kebaikan, maka jangan menunggu besok harinya. Kerjakanlah di saat itu. Karena itulah kesempatan yang Allah berikan padamu. Kalau engkau menunggu besok hari, bisa jadi kesempatan itu hilang. Banyak kejadian-kejadian, hal-hal yang sederhana. Kadang-kadang ada teman kita sakit. Ada niat untuk silaturahmi atau untuk menjenguknya. Tetapi kita menunda. Entah karena suatu hal atau karena sengaja. Besok saja. Nanti sore saja. Dan seterusnya. tahu-taunya telah mendengar berita Fulan bin Fulan yang tadinya kita ingin menjenguknya telah meninggal dunia. Telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena menunda. Padahal mungkin ketika kita tidak menunda keinginan kita untuk berbuat baik, yakni untuk menjenguknya, kita bisa bertemu dengannya, kita bisa memberi nasihat kepadanya untuk bersabar, untuk beristighfar, untuk bertaubat, untuk banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita menunda-nunda, maka penundaan itulah yang menyebabkan penyesalan. Karena ketika seorang mampu dan mungkin melakukan sesuatu amal, ya, ini artinya kesempatan yang Allah berikan padanya. Jangan menunda. Jangan menunggu hari esok. Hari ini kerjakan. Kata Abdullah bin Umar, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau engkau berada di sore hari, yang engkau ingin berbuat sesuatu amal kebaikan, jangan menunda sampai pagi hari. Karena seorang tidak tahu. Ketika dia tidur, bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amud. Ya. Bisa jadi dia tidak bangun lagi. Dari tidurnya. Nyawanya dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau alaihi salatu radhiyallahu anhu. Wa idza asbahta fala tantadhiril masaa'. Dan apabila engkau berada di pagi hari, engkau menghendaki atau engkau hendak berbuat sesuatu amal kebaikan, jangan engkau menunda sampai sore hari. Jadi karena engkau tidak tahu apakah hidupmu sampai sore hari atau tidak. Nyawa manusia berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Maka sikap menunda pekerjaan adalah bukan dari ajaran Islam. Islam mengajarkan seorang untuk sungguh-sungguh. Untuk berbuat, bekerja pada saatnya, pada waktunya. Jangan menunda. Makanya kita melihat dalam ajaran Islam ini, ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Waktu sholat. Waktu sholat subuh dari sekian sampai sekian. Tidak bisa ditunda melewati waktu tersebut. Ini untuk mengajarkan kepada kita disiplin. Mengajarkan kepada kita untuk mengetahui waktu dan memberi arti kepada waktu. Karena hidup seorang manusia, seorang hamba, dia berpacu dengan waktu. Ya. Dalam keadaan apapun seorang berada. Entah dia sedang tidur. Entah dia sedang makan. Atau sedang bekerja. Atau sedang maksiat. Atau sedang beribadah. Waktu itu tidak menunggunya. Waktu tidak menantinya. Waktu terus berjalan. Ya. Makanya Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan dari beliau mengungkapkan. Ya. Kata beliau, "Idza insyaqqal fajru nada al-yawm." Apabila fajar di pagi hari itu terbit, maka hari itu berkata kepada manusia, ya. "Ayuhan nas." Atau "Yabna Adam." Ini wahai sekalian manusia, wahai anak Adam. "Inni khalqun jadid." Sesungguhnya aku ini adalah sesuatu yang baru diciptakan oleh Allah. Wa ala amalika syahid. Dan aku akan menjadi saksi bagi amal perbuatanmu. Ya. Fatazawwad minni. Maka berbekallah dariku. Ambillah bekal dariku. Fa inni idza madaitu lan a'uda ila yaumil qiyamah. Karena sungguhnya aku apabila telah pergi, aku tidak akan kembali sampai hari kiamat. Subhanallah. Kalimat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Untuk mengingatkan kepada umat ini. Kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, agar memanfaatkan waktu. Memanfaatkan kehidupannya di dunia ini. Jangan membiarkan berjalan begitu saja. Jangan menyia-nyiakan waktu. Ketika kita melihat, atau ketika umat ini memanfaatkan waktu mereka dengan sebaik-baiknya, maka mereka menjadi umat yang agung. Umat yang besar. Umat yang kuat. Umat yang dapat menaklukkan Romawi dan Persia. Dua kerajaan besar di saat itu. Tetapi tatkala umat ini melalaikan waktu mereka, umur mereka, kesempatan mereka, maka menimpa pada mereka apa yang menimpa mereka. Dari kehinaan, dan berbagai macam hal yang menimpa mereka dari keburukan-keburukan. Salah satu sebabnya adalah karena menyia-nyiakan waktu. Membiarkan waktu berlalu begitu saja. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Wa khudh min sihhatika li maradika." Dan ambillah, manfaatkanlah masa sehatmu untuk suatu saat engkau sakit. Apa yang bisa engkau kerjakan di saat engkau sehat, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah waktu itu di saat engkau sehat. Karena suatu saat engkau akan sakit. Wa min hayatika li mautika. Dan ambillah, manfaatkanlah kehidupanmu untuk kematianmu. Karena seorang kalau sudah meninggal, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seorang kalau sudah mati, selesai masa amalannya, masa perbuatannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat hidup inilah saat beramal. Ya. Al-yawm amalun bila hisab. Wahudan hisabun bila amal. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika hari ini di dunia kita bisa beramal tanpa hisab, tidak ada perhitungan. Di akhirat kelak kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala, dihitung dan tidak bisa lagi beramal. Dan Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila anak Adam itu meninggal, maka terputus amalnya. Kecuali tiga perkara. Kecuali tiga perkara. Illa min salasin. Kecuali tiga perkara. Sadaqatin jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi. Au waladin salihin yad'ulahu. Yang masih bisa diambil kesempatan, manfaat oleh orang yang telah meninggal, ada tiga hal. Sedekah jariah. Sedekah yang pernah dia berikan. Dan sedekah ini terus berkesinambungan. Walaupun dia telah meninggal, maka dia tetap mendapat pahalanya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang pernah diajarkan kepada manusia. Lalu mereka mengambil manfaat dari ilmu itu. Maka ini pun pahala yang mengalir kepada orang yang telah meninggal. Selama ilmu itu bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah awwaladin salihin yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita cermati tiga amal ini yang akan bermanfaat bagi seseorang ketika dia telah meninggal, maka semua amal ini adalah yang dilakukan di saat hidupnya. Di saat hidupnya. Sedekah jariah, kapan dikerjakan, dilakukannya? Di saat dia hidup. Dia ingat akan akhiratnya. Dia ingin untuk amalnya berkesinambungan. Maka dia sumbangkan. Dia sedekahkan. Untuk suatu amalan yang menjadi amal jariah baginya. Entah itu membangun masjid. Entah itu membangun sekolah. Entah itu menggali sumur atau yang lainnya dari sedekah-sedekah jariah yang berkesinambungan, yang pahalanya meskipun seorang telah meninggal. Kapan dilakukannya? Di saat dia hidup. Kemudian yang kedua, ilmu bermanfaat. Juga ilmu bermanfaat ini diajarkan di saat dia hidup. Maka di sini pentingnya mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Karena dia berkesinambungan. Ya. Selama orang itu mengamalkan ilmu tersebut, bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi kaum muslimin, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengamalkannya. Dan orang yang paling banyak pahalanya, ganjarannya di sisi Allah Ta'ala adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ilmu yang beliau ajarkan kepada umat manusia, menunjuki mereka kepada jalan yang lurus, maka setiap amalan yang dikerjakan oleh umat ini, dari ibadah kepada Allah Ta'ala, semuanya pahala ini mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengalir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak usah mengirimnya. Ya. Tanpa mengirimnya, ketika seorang salat Rasulullah dapat pahala salat dari orang itu. Dan tidak mengurangi pahala yang Allah berikan pada orang yang mengerjakan salat itu. Ketika seorang mengerjakan ibadah haji, maka Rasulullah mendapat pahala dari hajinya orang tersebut yang tidak mengurangi haji yang orang itu. Dan seterusnya. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul alaihi wasallam adalah Sayyidul Khalqi alaihi salatu wasallam. Penghulunya manusia. Ya. Pahala mengalir terus kepada beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Karena ajarannya yang demikian mulia. Ajarannya yang demikian ikhlas kepada Allah Ta'ala. Beliau tidak menginginkan dunia ini. Tidak menginginkan jabatan. Tidak menginginkan pujian. Tidak menginginkan dari umatnya duit, amplop, mobil. Tidak. Sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau inginkan adalah kebaikan bagi umat ini. Itulah Islam yang kita inginkan. Agar manusia memahaminya. Agar umat memahaminya. Bukan Islam dari otak-otak kita yang kotor. Dari otak-otak kita yang lemah. Tidak. Tapi Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang bermanfaat bagi umat manusia. Dimanapun mereka berada. Kapanpun mereka berada. Itulah Islam yang hak. Yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu. Amalan yang bisa dikerjakan oleh seorang hamba ketika dia hidup di dunia ini. Yang akan mengalir sampai saat. Sampai dia telah berada di perut bumi ini. Yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga. Adalah anak yang soleh. Yang mendoakan orang tuanya. Ini pun hasil ketika dia hidup di dunia ini. Dia mendidik anak-anaknya. Membimbing mereka. Mengajarkan mereka. Bagaimana mereka beribadah pada Allah. Bagaimana mereka berkeyakinan kepada Allah. Bagaimana mereka berakhlak dan akhlak yang mulia. Ini pun diajarkan ketika dia hidup. Ini yang bermanfaat bagi seorang hamba. Ketika dia telah meninggal. Sadaqatin jariyah. Atau ilmin yuntafa'u bihi. Atau waladin salihin yad'ulahu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati seorang sahabat. Sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni beliau menasihati seseorang itu, Ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah. Optimalkanlah untuk menghasilkan sesuatu lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Ightanim. Ightanim artinya mengambil manfaat. Mengambil ghanimah. Dari lima hal untuk lima hal berikutnya. Ightanim khamsan qabla khamsin. Ambillah, manfaatkanlah. Optimalkanlah lima perkara untuk lima perkara yang berikutnya. Atau sebelum datang, lima perkara yang sebelumnya. Kata beliau, Shababaka qabla haramika. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan masa mudamu, masa ketika Allah memberikan berbagai macam kenikmatan. Pada seorang pemuda, kekuatannya, ya, kekuatan fisiknya, pikirannya, daya ingatnya, dan yang lainnya. Dari nikmat-nikmat yang Allah berikan pada seorang di masa mudanya. Manfaatkan. Yaitu manfaatkan untuk hal yang bermanfaat bagimu. Iktanim khamsan qabla syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa tua adalah masa yang kembali seperti di saat masih anak kecil. Ditimpa oleh kelemahan. Kelemahan ingatan, kelemahan fisik, ya, dan seterusnya. Semua lemah. Pendengarannya lemah, penglihatannya lemah, daya ingatnya lemah. Ya. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ya. Yang kau mengalami kelemahan-kelemahan. Berbeda dari masa muda. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, wasihataka qabla saqamika. Dan manfaatkanlah kesehatanmu, kesehatan kau sehat wal afiyah, manfaatkannya sebaik-baiknya sebelum datang masa sakitmu. Karena seorang di saat dia sakit dan sehat berbeda. Yani perbuatannya, kekuatannya, ya. Ketika seorang dalam keadaan sehat, dia beribadah dengan sempurna. Dia melaksanakan semua rukun-rukun salat, ya. Syarat-syarat salat, kemudian juga yang lainnya dikerjakan dengan sebaik-baiknya dengan sempurna. Tetapi saat dia sakit, salat yang tadi berdiri menjadi duduk. Yang tadinya duduk jadi tidur, ya, salat sambil berbaring, ya. Tadinya bisa mengangkat kedua tangan Allahu Akbar di saat dia sehat, ketika kena sakit sudah tidak mempunyai kekuatan, sampai angkat tangan pun tidak bisa untuk mengatakan Allahu Akbar. Sujud pun tidak bisa. Tadinya dalam keadaan sehat sujud, ya, di lantai masjid, sujud di tanah ini ketika dia sehat. Begitu sakit, kena vertigo, kena ini dan itu, ya, tidak bisa. Soalnya duduk, sujudnya jadi tunduk, ya. Dia tidak bisa lagi meletakkan keningnya di tanah ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka berbeda, manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, dan manfaatkanlah kekayaanmu sebelum datang masa fakirmu. Karena yang namanya hidup di dunia ini tidak ada kepastian. Seorang yang tadinya kaya bisa jadi besok hari dia miskin. Seorang yang tadinya miskin bisa jadi esok hari menjadi orang yang kaya. Serba tidak menentu. Itulah dunia. Janganlah kita mencari kepastian di dunia ini. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Kecuali orang beriman pada Allah, orang beramal saleh, dia akan mendapatkan kepastian insyaAllah ta'ala di akhirat kelak. Adapun di dunia, semua serba Senin, Kamis, pagi, sore. Kadang dapat, kadang tidak. Ya. Maka dari itu kata Nabi alaihissalam, manfaatkanlah kekayaanmu sebelum datang masa fakirmu. Ya. Seorang di saat dia kaya, Allah berikan pada dia rezeki yang banyak. Manfaatkan kekayaannya. Jangan di saat dia miskin, baru dia menyesal kenapa dahulu aku ketika kaya tidak begini dan tidak begitu. Ya. Tapi manfaatkanlah. Di saat kaya, di saat mampu, infakkan hartamu di jalan Allah. Untuk suatu saat yang seorang tidak tahu, mungkin dia jadi miskin. Ya, dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Dan banyak realita kehidupan kita. Kita melihat orang yang tadinya Masya Allah, hidup mewah, mempunyai kekayaan banyak di mana-mana. Di akhir hidupnya, di saat dia tua sampai meminta zakat, mengulurkan tangannya untuk meminta zakat, padahal dia di saat dahulu kaya raya. Ya. Maka tidak ada yang mengetahui tentang hidupnya. Ya. Sekarang ketika seorang dia itu dalam keadaan kaya, silahkan dia menghitung rumahnya di sana, di sini, tanahnya di sana, di sini. Ya. Silahkan diinventarisasikan. Tapi suatu saat itu pun akan hilang, akan lenyap. Maka inventarisasilah untuk Allah Subhanahu wa taala yang antara sekian hartamu itu akan bermanfaat bagimu di akhirat kelak. Adapun yang kau tinggalkan itu hanya milik harta warisan bagi ahli warisnya, bukan milikmu. Yang menjadi milikmu apa yang kau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang bermanfaat. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa faraghaka qabla syughlika, manfaatkanlah peluang waktu yang ada padamu sebelum datang kesibukan bagimu. Ketika ada peluang, ketika ada kesempatan, ketika ada waktu untuk kita beramal, beramallah sebelum datang kesibukan. Kesibukan yang membuat seorang tidak bisa maksimal dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dalam realita, contoh-contoh dalam kehidupan kita banyak. Ya. Seorang membiarkan waktu berlalu, masa kosongnya berlalu, ya, sampai datangnya saat dia sibuk. Ketika kosong dia tidak memanfaatkan yang sebaik-baiknya. Sampai waktu itu berlalu. Kemudian dia disibukkan dengan kesibukan-kesibukan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa faragoka qabla syughlika," manfaatkanlah saat kosongmu untuk saat sibukmu. Kesibukan itu banyak. Jangan dikira kesibukan itu hanya dengan dalam bentuk pekerjaan, ya. Kesibukan kadang-kadang pikiran pun sibuk. Banyak yang dipikir. Di antara yang dipikir itu kadang-kadang memikir tentang ibadah pada Allah itu terlupakan, terlalaikan. Karena yang dipikir itu banyak. Urusan-urusan duniawi. Ya. Kemudian yang terakhir kata Nabi alaihissalam, wa hayataka qabla mautik, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum matimu. Jadi apa yang diwasiatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang terkenal dengan amalkanlah, manfaatkanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lainnya. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang pandai, yang cerdas dalam memanfaatkan kesempatan yang ada untuk meningkatkan amal ibadah kita. Kita jangan disibukkan dan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Ya. Apa yang kita hadapi, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, perbanyaklah doa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta pada Allah azza wa jalla agar Allah memberikan yang terbaik bagi umat ini, bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi umat kita, bagi negeri ini. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Ya. Jangan kita sibukkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Yang akan menjadikan habisnya waktu kita dan umur kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan lebih dari itu adalah seorang yang berakal sehat, seorang yang beriman. Hendaklah beramal, berbuat. Jangan hanya bisa berkomando, tetapi tidak mengerjakan sesuatu. Ya. Berbuatlah, berikanlah contoh yang baik pada umat, kepada masyarakat. Mereka memerlukan tokoh yang menjadi contoh, teladan. Dalam ketakwaan pada Allah, dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya hadis ini banyak memberikan ilmu kepada kita dan pelajaran. Di antaranya adalah kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan kebaikan kepada umat beliau. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang kedekatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW orang yang lembut dengan sahabat beliau. Beliau tidak kaku dengan sahabatnya. Itulah yang harus kita contohkan. Ya. An-Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang pemaaf. Kalau sahabatnya berbuat kesalahan, beliau maafkan. Ya. Orang yang lemah lembut. Walaupun beliau tegas kepada suatu hal yang harus beliau tegaskan. Maka cara dan sikap Nabi alaihissalam itu adalah sangat indah. Di saat beliau memerlukan ketegasan, beliau tegaskan pada sahabat beliau. Di saat beliau memerlukan kelembutan, beliau lembutkan pada mereka. Ya. Karena hidup ini, ya, ada terjadi perubahan pada diri seseorang. Orang yang pernah berbuat salah pada kita. Ya. Kadang-kadang kita perlu ketegasan. Kadang-kadang kita perlu maafkan. Ya. Sampai kapan hidup ini dan sampai di mana hidup ini? Kita memusuhi seseorang sampai mati. Padahal dia dari sahabat kita, teman kita, satu akidah, satu manhaj. Ya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita pula tentang seorang mukmin yang hidup di dunia adalah seorang ibarat seorang asing. Karena tujuan hidup seorang mukmin adalah negeri akhirat. Yang mengharapkan ridha Allah, surga Allah, cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dunia ini adalah tempat penyeberangan. Sebagai tempat untuk mengambil bekal, kemudian dia melanjutkan perjalanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita agar bersegera di dalam beramal. Jangan menunda-nunda di dalam mengerjakan satu amal kebaikan. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan dalam surat Ali Imran ayat ke-133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhal samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk menggapai, untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, ampunan dari Tuhan kalian, dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya sari'u wal musara'a itu kesegeraan, tidak menunda-nunda. Ya, sebagaimana dikatakan Abdullah bin Umar, "Idza amsayta fala tantadhi sabah." Kalau kamu berada di sore hari ingin berbuat baik, jangan kamu menunda sampai pagi hari. Karena seorang tidak tahu apakah dia sampai pagi hari atau tidak. Umurnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang menjadi orang yang pandai dalam mengambil kesempatan yang baik. Di saat kesempatan yang baik untuk melakukan satu kebaikan, kita ambil waktu itu, ambil kesempatan itu. Satu contoh, kadang-kadang ada pertemuan di satu tempat. Sambil menunggu pertemuan, tidak sedikit di antara orang yang menunggu pertemuan itu berbicara, ngobrol, utara, selatan, timur, dan barat. Padahal dia masih bisa untuk misalnya di dekat pertemuan, tempat pertemuan ada musola, ya, atau ada masjid, bisa dimanfaatkan sambil menunggu untuk sholat dua rakaat atau untuk membaca Al-Quranul Karim. Kesempatan-kesempatan yang demikian ini yang kita harus pandai untuk mengambilnya. Ya. Jangan kita ikut terlena dengan yang lainnya. Tertawa-tertawa, ngobrol sana kemari, tidak tahu apa yang diomongkan. Ya. Nah ini, setiap manfaat kesempatan yang ada, pandailah dalam mengambil kesempatan tersebut untuk meningkatkan amal kita, untuk menambah amal-amal kebaikan, amal soleh yang kita kerjakan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa apa yang disebut oleh Abdullah bin Umar, yaitu beliau menyebutkan tentang kesehatan dan beliau menyebut tentang kehidupan, karena ini adalah merupakan modal bagi seorang mukmin. Sehat ini modal yang mulia yang Allah berikan pada seorang mukmin untuk dia manfaatkan yang sebaik-baiknya. Karena suatu saat dia akan sakit. Maka manfaatkan modal ini untuk di saat ketika kita sudah tidak mempunyai modal lagi. Tapi kita mempunyai simpanan. Kita mempunyai simpanan. Demikian pula kehidupan. Sebelum datangnya kematian. Orang-orang telah mati. Mereka berangan-angan saat ini. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia ini untuk beramal. Ya, mungkin ada yang berharap ingin kembali ke dunia ini hanya untuk sholat dua rakaat. Mungkin ada di antara mereka berangan-angan untuk dikembalikan dunia ini hanya untuk mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim, atau astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, wal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Dan yang lainnya. Tapi semua itu sudah berlalu. Tidak mungkin kembali ke dunia ini. Ya. Maka dari itu, sekali hidup di dunia ini, hiduplah yang berarti. Karena seorang tidak akan kembali setelah dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang pandai manfaatkan kehidupan kita di dunia ini untuk akhirat kita. Yang pandai manfaatkan, yang diberi taufik untuk manfaatkan kesehatan kita sebelum datangnya sakit. Ya. Kita berdoa minta pada Allah Azza wa Jalla. Minta taufik, minta hidayah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memberikan taufik pada hamba-hambanya. Ya. Allah yang memberikan taufik, hidayah, kekuatan kepada hamba-hambanya. Maka dari itu selalu kita memohon pada Allah Azza wa Jalla hal tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis ini dikatakan oleh para ulama yang meneliti hadis ini adalah hadis dhaif. Walaupun ada sebagian ulama yang menghasankan, membaguskan sanadnya, namun hadis ini hadis dhaif. Meskipun maknanya mengandung makna yang benar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa'an Abi Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dari Abu Al-Abbas. Namanya adalah Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Lalu orang itu berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin, idza amiltuhu ahabbanillah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku suatu amal perbuatan, itu amal ibadah tentunya. Suatu amal yang baik. Suatu amal perbuatan yang jika aku mengamalkannya, aku mengerjakannya, aku dicintai oleh Allah, ahabbanillah wa ahabbaninnas. Apabila aku mengerjakannya, aku dicintai oleh Allah dan aku dicintai oleh manusia. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau di dunia ini. Zuhudlah engkau di dunia ini. Niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Wazhad fima indallah. Wazhad fima indannas. Dan zuhudlah engkau dari menginginkan apa yang ada pada manusia. Yuhibbukan nas. Niscaya manusia akan mencintaimu. Kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadithun hasanun. Hadis ini hadis hasan. Rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bisa asanid hasanah. Diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Baik. Ketika kita membaca hadis ini juga salah satu bukti. Ya, dan bukti yang lain banyak. Bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan. Ya, dan mereka orang-orang yang ingin manfaatkan kesempatan yang luar biasa baiknya setelah mereka menjalani kehidupan di masa jahiliyah. Mereka ingin mengejar ketertinggalan mereka di zaman jahiliyah dengan berbagai dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, mereka ingin mengejar dan menggantikannya dengan perbuatan-perbuatan yang baik setelah mereka memeluk Islam. Makanya banyak pertanyaan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku suatu amal yang dengannya amal itu mendekatkan, memasukkan aku ke surga, ya, kemudian menjauhkan aku dari api neraka dan yang lainnya. Dari amalan-amalan mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kesungguhan mereka untuk berbuat baik yang bermanfaat bagi diri mereka. Dan inilah orang yang akil, orang yang sehat. Sehat akalnya dan orang bahagia adalah orang yang ingin melakukan satu perbuatan yang bermanfaat baginya di akhirat kelak. Adapun orang jahil, ya, orang yang jahil, bukan akil tapi jahil, yaitu orang yang berbuat sesuatu, dia ingin di dunia mendapatkan pujian, sanjungan di dunia ini, tapi mengorbankan akidahnya, mengorbankan akhiratnya, na'udzubillah min dzalik. Ini namanya jahil. Tidak ada manusia lebih jahil daripada orang yang demikian. Ya. Yang mengorbankan dunianya hanya untuk mengorbankan akhiratnya untuk mendapatkan dunia. Ya. Ini adalah orang paling jahil di muka bumi ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat dahulu radhiyallahu anhum, mereka bertanya kepada Nabi SAW sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Seorang datang kepada Rasul alaihissalam, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku suatu amal yang mana apabila aku kerjakan amal ini, aku akan dicintai oleh Allah dan aku pun dicintai oleh manusia. Ini menunjukkan bahwa kehidupan seorang beriman tidak lepas dari dua sisi, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Menjaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan cintanya, ridhonya, ganjarannya. Dan menjaga hubungan dengan manusia. Dan berbuat baik pada mereka. Ya. Dan berbuat baik pada mereka. Kita tidak luput dari dua macam kehidupan ini. Atau hubungan ini. Hablu minallah dan hablu minannas. Kalaupun seorang ingin jauh dari manusia, tinggallah di hutan. Tapi ketahuilah, tinggal di hutan pun punya konsekuensi. Harus bisa berhubungan dengan hutan itu. Di sana ada binatang buas. Ada binatang berbisa. Di sana ada hujan, kadang turun. Maka dia pun harus bisa untuk hidup dengan menyesuaikan kehidupannya dengan hutan. Maka dari itu, ya kaum muslimin, hidup di dunia ini, jagalah dua hubungan. Hubunganmu dan Allah subhanahu wa ta'ala, dan hubunganmu dengan manusia. Dengan tetanggamu, dan kedua orang tuamu, dan saudaramu. Ya. Dengan sanak familimu. Dengan tetanggamu, dengan masyarakatmu. Ya. Ini yang diajarkan oleh Islam. Ya. Ini yang diajarkan oleh Islam. Agar kita menjaga hubungan hablum minallah dan hablum minan nas. Kemudian kata orang itu kepada Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku satu amal yang dengan aku mengamalkan amalan tersebut, aku dicintai oleh Allah. Dan aku dicintai oleh manusia. Kata Nabi alaihissalam, izhad fi dunya. Yuhibbuka Allah. Izhad fi dunya, jadilah kamu orang yang zahid di dunia ini. Dan sudah kita jelaskan makna zuhud. Zuhud itu artinya, seorang yang zuhud, tarku ma la yanfa'u lil abdi fil akhirah. Yang namanya zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi seorang di akhirat kelak. Jadi yang diamalkannya hanya bermanfaat baginya di akhirat. Setiap sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, ditinggalkannya. Ini namanya zuhud. Kata Nabi Rasulullah, izhad fi dunya, yuhibbuk Allah. Zuhudlah engkau di dunia ini. Engkau akan dicintai oleh Allah. Artinya amalkanlah perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang bermanfaat bagimu di akhirat kelak. Allah akan mencintaimu. Karena Allah menciptakan hambanya. Allah memberi hidayah pada hambanya untuk beribadah pada Allah di muka bumi ini. Demi kemaslahatannya di akhirat kelak. Untuk kebaikannya di akhirat kelak. Makanya orang yang zuhud di dunia, dia mengamalkan amalan-amalan kebaikan untuk akhiratnya, pasti akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Nabi alaihissalatu wassalam, wazhad fima indan nas. Dan zuhudlah engkau dari apa yang ada di tangan-tangan manusia. Jangan engkau melirik hartanya, ya, jadi bergaul sama seseorang karena dia orang ini mempunyai sesuatu. Ya, dengan asas selalu menguntungkan dirinya. Hanya untuk menguntungkan dirinya. Ya. Tapi untuk dia berikan pada orang lain, tidak. Ini perbuatan tercela. Ya, jadi orang yang dia hanya mau menguntungkan dirinya sendiri, ya, semua hubungannya, interaksinya, pergaulannya, dia hanya melihat keuntungan untuk dirinya, ini akan menjadikan manusia benci padanya. Ya, ini yang disebut oleh Nabi SAW, di antara yang Allah benci, Allah murka adalah, Man anwahad, dia tidak mau memberi, kalau punya dia dicegah, tapi punya orang had. Ya, berikan. Mau. Nah, gaya hidup seperti ini, perilaku seperti ini, adalah sesuatu yang membuat manusia tidak senang. Akan dibenci oleh manusia. Tetapi kalau seorang, ketika dia bergaul, ketika dia bersahabat, ketika dia interaksi dengan manusia, dia tidak menginginkan dari mereka. Ya. Tapi dia ingin justru memberikan pada mereka. Ya. Ini yang akan dicintai oleh hamba-hamba Allah. Akan dicintai oleh hamba-hamba Allah. Ya. Ketika seorang, dia tidak melihat apa yang ada pada manusia itu. Dia bergaul dengan mereka, bersahabat dengan mereka, karena Allah. Tidak menginginkan apa yang ada di tangan-tangan mereka. Maka, ini akan dicintai oleh manusia. Justru sebaliknya, dia ingin memberikan. Dia ingin memberi manfaat kepada orang lain. Maka dia akan dicintai oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang diambil dari hadis ini, yaitu menunjukkan tentang semangat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. untuk mengetahui amalan-amalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka ingin mengetahui. Makanya mereka bertanya dan selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena wahyu turun kepada beliau alaihi salatu wassalam dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Nabi alaihi wasallam ya, amalan-amalan, kebaikan-kebaikan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang dia dalam hal duniawi seperlunya seadanya ya, seperlu untuk perbekalan dia di dunia ini ya. Ini sifat yang akan menjadikan ya, dia itu selalu cinta kepada akhirat. Ketika dia tahu betul makna kehidupan ini dan makna dunia ini, maka ini akan mendorong seseorang untuk berbuat bagi, untuk akhiratnya. Sehingga dunia ini bukanlah segala-galanya bagi dia. Bahkan tidak ada arti baginya. Ya, karena dia selalu ingin yang lebih dari itu. Yaitu akhirat, keridhaan Allah, dan yang lainnya. Kemudian, yang ketiga diambil dari hadis ini, bahwa ketika seorang mempunyai perangai, mengincar apa yang ada pada manusia, ini adalah perilaku yang jelek. Yang akan menimbulkan kebencian manusia kepadanya. Karena dia menginginkan sesuatu dari mereka. Makanya, janganlah berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha kaya. Mintalah kepada Allah. Ya, Allah maha mendengar. Allah maha mengabulkan permohonan seorang hamba. Mintalah, mohonlah, berharaplah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan berharap kepada fukara, manusia itu fakir. Ya. Walaupun dia kaya. Karena manusia tetap memerlukan. Sekaya apapun manusia itu, dia tetap membutuhkan. Ya. Tapi Allah Ta'ala tidak. Allah tidak memerlukan hamba-hambanya. Maka dari itu, marilah kita ya merubah atau meluruskan pola fikir kita. Cara berfikir, cara beragama. Berharaplah kepada Allah Azza wa Jalla. Bergantunglah kepadanya. Tawakal kepadanya. Yakin kepadanya. Ya. Adapun yang di tangan manusia semua tidak bisa menjadi satu hal yang bisa kita yakini. Sewaktu-waktu akan hilang, sewaktu-waktu akan lepas. Tetapi kalau seorang berpegang pada Allah Azza wa Jalla, maka tali Allah dengan dia tidak akan putus. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah menganugerahkan pada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Aku lu qauli hadza wallahu taala a'lam. Terima kasih atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon dapat bertanya di 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Kita bacakan satu pertanyaan dari pesan singkat. Nah, di antaranya pertanyaan pesan singkat bertanya, ya, kami mohon maaf terjadi gangguan sedikit. Dan berikutnya kita akan kembali bacakan dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Ustaz Hafidhakumullah, seorang bertanya, Ustaz, apakah mendoakan orang yang jahat supaya lebih cepat diwafatkan agar tidak mengganggu, apakah ini dibolehkan Ustaz? Afwan, jazakumullahu khairan. pertanyaannya mendoakan orang yang jahat, yang tidak baik, agar dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apakah boleh? Secara umum hal ini boleh. Ya. Sebagaimana doa Nabi Musa kepada Allah ta'ala, agar Allah membinasakan Fir'aun. Karena melihat kejahatan Fir'aun dan perbuatan-perbuatan yang demikian, ya demikian jeleknya. Ya. Maka mereka minta kepada Allah ta'ala setelah mereka berdakwah mengajak Fir'aun kepada Allah, tapi dia membangkang dan seterusnya. Maka Nabi Musa dan Harun minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah membinasakan, yakni Fir'aun. Ya. Oleh karena itu, ini secara umum boleh. Demikian pula hadis Nabi SAW, ketika ada bagi satu kabilah yang membunuh para utusan beliau ke kampung mereka, ya, mereka dipanggil, diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah, ternyata dibunuh, maka Nabi SAW mendoakan, yakni kebinasaan untuk mereka. Jadi secara umum hal tersebut boleh. Kalau memang orang ini sudah ya kelihatannya bahwa tidak bakal jadi baik, ya, dan dia banyak membuat kerusakan di muka bumi ini, maka wallahu a'lam, tidak mengapa seorang mendoakan, yakni semoga Allah segera mengambil nyawanya, ya, agar kita yakni beristirahat dari kejahatannya. Ya, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin yang menyimak serta mendengarkannya. Dan berikutnya, untuk Anda yang ingin bertanya melalui layanan telepon di 0218236543 kita angkat. Naam, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ana di Riau. Silakan Ibu Ana, langsung ke pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, saya sudah berusaha untuk mengamalkan nasihat untuk zuhud kepada Allah dan zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Tapi setelah saya mengenal sunnah ini dan saya berusaha mengenalkannya terhadap keluarga, mereka menjauhi saya, bahkan mereka memutuskan hubungannya dengan saya. Saya coba mencari jawaban dari teman-teman saya, tapi mereka malah seperti menganggap saya menggibahi keluarga saya, padahal saya berusaha untuk mencari jalan keluar. Maksud saya, apa langkah selanjutnya yang harus saya lakukan, Ustaz? Karena mereka tidak terbiasa untuk mendengar atau menerima masukan dari luar. Mereka kalau diberi di share pengajian atau apa, mereka merasa diceramahi atau apa gitu. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, silakan untuk jawabannya. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Apa yang dialami oleh Ibu Ana dari Riau? Ini adalah satu tantangan, satu ujian. Hal yang memang ada tidak hanya pada keluarga ibu yang bertanya, ya. Pada banyak keluarga, banyak manusia, ya demikian. Ketika merasa diri mereka itu mengerti agama, padahal mereka tidak mengerti agama. Ya. Tidak paham. Tapi ketika dinasihati, ketika diluruskan, ya, kadang-kadang yakni menghinakan atau merendahkan orang yang mengingatkan mereka. Ini satu hal yang ada karena kejahilan mereka. Intinya yang harus kita lakukan, pertama kita bersabar. Kita ini manusia biasa. Jangankan kita, para anbiya, para nabi ketika mereka berdakwah, itu kebanyakan mendapat tantangan pertama dari keluarganya. Bukan dari yang lainnya. Nabiullah Nuh alaihissalam, dari istri dan anaknya. Ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dari ayahnya. Ya. Tantangan dari ayahnya. Nabiullah Muhammad, Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dari pamannya, Abu Lahab. Maka ini menunjukkan bahwa di dalam berdakwah memang banyak tantangan yang dihadapi oleh seorang. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita ini bersikap sabar, kemudian kita tetap berakhlak yang mulia kepada mereka, walaupun mereka memutus, kita tetap berupaya untuk menyambung. Dan salah satu cara menyambung silaturahim itu dengan memberikan hadiah. Kalau kita mempunyai sesuatu yang bisa kita berikan, berikan pada mereka. Yaitu mengambil hati mereka. Jangan banyak mengeluh. Mengadulah pada Allah Ta'ala. Minta pada Allah, ya Allah, berikan hidayah pada keluargaku. Berikan taufik pada mereka, ya Allah. Minta pada Allah. Allah yang membolak-balik hati manusia. Allah yang membolak-balik hati manusia. Dan demikian maka kewajiban kita adalah tetap berdakwah dengan akhlak yang baik, dengan hikmah, cara yang baik, cara yang mulia, tetap menjaga silaturahim, ya. Jangan putus asa, ya. Jika perlu, jangan banyak bicara, tapi lebih baik banyak berbuat, jadi berbuat kebaikan pada mereka, ya. Nah, nanti insya Allah pelan, sedikit demi sedikit, ketika mereka melihat perubahan yang ada pada diri kita, kok menjadi lebih baik, menjadi lebih ramah, menjadi sering memberi, dan seterusnya dari amal-amal kebaikan, ini akan menarik hati mereka. Ya. Ini cara hikmah dalam berdakwah. Tidak usah putus asa. Ya. Tetap menjaga hubungan, bersabar, walaupun diomongi macam-macam, atau dicap dengan tuduhan, ataupun yang lainnya. Sudahlah, bersabar. Ya. Karena ini adalah sunnah, sunnatullah, bagi orang yang ingin kebaikan, dan mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ini mungkin pengarahan kami kepada yang bertanya. Dan jangan lupa pula satu hal yang amat penting, yaitu tadi, minta pada Allah Ta'ala, mohon pada Allah, Allah memberikan hidayah, Allah memberikan taufik kepada keluarga kita. Wallahu Ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khair. Kami ucapkan terima kasih atas pembahasan yang telah disampaikan. Dan nampaknya itu merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Menutup perjumpaan maupun kajian kita di pagi hari ini, Ustaz, silakan untuk menyampaikan ikhtitam ataupun istifadah dari kajian kali ini. Nah. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan pelajaran terutama kepada kami, diri kami, keluarga kami, dan kepada semua yang mendengarkan apa yang disampaikan tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian juga satu hal yang kami selalu ingatkan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, marilah kita ini lebih mampu untuk menjaga lisan kita, menjaga anggota badan kita dari melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, bahkan yang bisa jadi mendatangkan keburukan bagi diri kita dan bagi umat ini. Zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan, banyak kita membaca, kita melihat, yang di-share di WhatsApp dan yang lainnya. Hal-hal yang saya melihat banyak negatifnya daripada positifnya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai seorang muslim pandai-pandai di dalam bersikap dan memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kepada kita yang terbaik bagi kita, negeri kita, umat ini, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla yang terbaik. Kita hidup di zaman banyak cobaannya, banyak fitnahnya, banyak syubhatnya, ya, banyak godaan-godaan syahwatnya. Maka jalan terbaik adalah al-i'tisam billah. Selalu berpegang teguh pada Allah Ta'ala. Menjadikan Allah sebagai pelindung kita. Kemudian yang ketua, membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Yaitu mendatangi majelis-majelis ilmu. Membaca, mendengarkan, bertanya. Ya. Kemudian juga yang ketiga adalah agar kita itu memperbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari berbagai macam keburukan dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu bentuk atau tanda pemahaman seorang pada Islam dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang baik, adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Maka marilah, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimakumullah, kita untuk lebih cermat, lebih hati-hati dalam kehidupan kita di dunia yang penuh dengan fitnah dan di zaman yang penuh dengan cobaan ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza. Allahumma aksim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Waj'alhu al-waritha minna. Waj'al tha'runa ala man zalamana. Wansurna ala man adana. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ini salah satu doa Nabi SAW ketika beliau di satu majlis. Aqulu qawli hadza subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.